Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin telah banyak menyadari pentingnya pendidikan yang didirikan di atas upaya pemurnian tauhid untuk menjadikan anak-anak mereka adalah anak-anak yang mengenal Allah, mengenal Rabb mereka, sifat-sifatnya dan kebesarannya, mengenal Allah beserta hak-haknya dalam uluhiyah dan ubudiyah. Begitu pula ahli sunnah sudah mulai menyadari pentingnya pendidikan putra-putri mereka yang didirikan di atas al-akhlaqul karimah, budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia, mengerti batas-batas agama dalam hidup berumah tangga, dalam hidup bertetangga, dalam berkawan dan berteman. Bukan akhlak-akhlak yang diwarnai oleh sekularisme. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka menjadi sebuah tugas yang besar, berat bagi ahli sunnah di negeri ini secara khusus untuk menciptakan sebuah pendidikan yang mencocoki manhaj ahli sunnah, mencocoki manhajul tauhid, manhajul iman. Ya subhanallah, di dalam pendidikan umum, baik umum murni maupun umum yang berlabelkan Islam, yang tadi saya sebutkan telah diajarkan berbagai pelanggaran-pelanggaran dengan beragam bentuknya sampai pada tingkatan pelanggaran yang terbesar, yaitu dalam hal at-tauhid dengan dimunculkannya beberapa poin pelajaran yang mengandung kesyirikan, syirkul akbar. Dalam bidang akhlak diajarkan dalam kurikulum umum tadi yang berlabelkan Islam, baik yang mengatasnamakan ibtidaiyah ataukah sanawiyah ataukah aliyah. Pendidikan akhlak ala tasawuf. Pendidikan akhlak dalam kacamata tasawuf. Diajarkan kepada anak-anak keyakinan sebagaimana dalam materi pokok, bahwa metode terbaik di dalam membenahi kehidupan sosial kemasyarakatan adalah metode tasawuf, yang ternyata hal ini tidak hanya dalam materi pendidikan dalam keseharian, sampai pada tingkat ujian evaluasi belajar tahap akhir dalam soal-soalnya pun tercantum pertanyaan-pertanyaan yang mengacu kepada materi yang telah diberikan. Sehingga ketika ada seorang yang mengatakan bahwa materi-materi yang mengandung penyimpangan itu tidak kami ajarkan, maka boleh jadi bisa dia lakukan itu walaupun pada prakteknya sangat sulit untuk bisa lepas darinya. Kalau ternyata bisa untuk tidak mengajarkan materi-materi yang mengandung penyimpangan dan bid'ah itu tadi pada proses KBM, kegiatan belajar mengajar keseharian, maka dia tidak akan mampu selamat ketika anak didiknya ikut dalam ujian. Karena ketika suatu hari saya mencoba, ketika saya mendapat atau sampai kepada saya materi soal-soal ujian, saya duduk bersama para ustaz, kemudian saya bacakan satu soal di hadapan para ustaz, bukan ikhwan. Soal saya bacakan. Selesai saya membacakan soalnya, saya bacakan jawabannya A, B, C, D. A ini jawabannya, B ini jawabannya, C ini apa, D ini jawabannya. Silahkan dipilih. Saya tidak mampu menjawab. Ustaz-ustaz menyatakan tidak bisa. Sudah, berarti kita harus kembali kepada materi pokok dalam buku modul maka kita bersama-sama membaca. Saya bacakan dan para ustadz mendengarkan. Materinya seperti ini. Begitu selesai saya menjawab sebagian materi yang terkait dengan soal tersebut, langsung ustadz menjawab yang B jawabannya. Baru bisa menjawab setelah mempelajari. Sehingga anak didik kita pun harus belajar menghafal. Ya, kalau di saat anak didik kita, putra putri kita belajar syubhat-syubhat itu, berbagai bid'ah itu tadi, masih dijaga oleh Allah, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata dia dikalahkan oleh syaitan, dan justru malah syubhat itu melekat di dalam kalbunya, apa yang akan terjadi pada anak didik kita? Ya Ustaz, kita berusaha menepisnya. Antum mampu menepis tipu daya syaitan? Sementara agama kita melalui pemahaman dan penerapan para sahabat dan para a'immatut tabi'in dan asba'ut tabi'in melarang kita untuk mendengarkan syubhat-syubhat, untuk membaca buku-buku yang mengandung bid'ah. Kenapa? Agar kalbu kita selamat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ketika pelajaran ilmu kalam. Dalam madrasah aliyah, itu ada salah satu materi yang namanya ilmu kalam. Atau pelajaran ilmu filsafat. Ketika saya mencoba membaca soal-soal ujiannya, saya tidak mampu menjawab tanpa melihat kepada modul pelajaran tersebut. Ustadz-ustadz pun yang saya tanyakan, yang keilmuannya jauh lebih tinggi dari saya sekalipun, tidak mampu menjawab. Kecuali setelah kita baca bab yang terkait dengan pertanyaan tersebut, baru berebut ustaz-ustaz seperti cerdas cermat. Nah, yang ini jawabannya. Berarti harus belajar. Belajar ilmu filsafat. Kalau tadi ilmu tasawuf. Dalam pelajaran akhlak yang mengacu kepada tarekat-tarekat tasawuf itu, diajarkan berbagai jenis tarekat-tarekat. Naqsyabandiyah, Rifa'iyah, Tijaniyah, Qadiriyah. Kemudian disebutkan siapa tokoh-tokoh tarekat, masing-masing tarekat. Namanya, keutamaannya. Kemudian keutamaan amalan atau ritual ibadah pada masing-masing tarekat itu apa? Tarekat Tijani, apa yang kelebihannya? Tarekat Naqsyabandi, apa kelebihannya? Dipelajari oleh anak didik kita. Ya subhanallah, sekarang ini alhamdulillah banyak ahli sunnah yang menyadari inginnya, keinginan mereka yang sangat besar memiliki pendidikan yang berdiri di atas al-manhajus salim, al-manhajus safi, manhaj yang selamat dan bersih dari berbagai penyimpangan dalam bidang akidah, manhaj, akhlak, keimanan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka tugas ini semakin berat bagi kita kalau kita menunda-nundanya. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semua di samping memiliki kesadaran secara bersama-sama tentang pentingnya tarbiyah di atas manhaj ahli sunnah, al-manhaj salafi, aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa akhlaqan, baik dari sisi aqidah ataupun manhaj ataupun tata cara ibadah ataupun dari sisi akhlak, juga dituntut adanya kemauan yang sangat tinggi untuk berta'awun, bekerja sama bahu-membahu dalam mewujudkan pendidikan ahli sunnah.